Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-18 dengan judul Pedang Ular Mas. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-8 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Asti Sohastra sebagai Mamang Kuraya, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Lili Latif sebagai Paramita, Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Resi Amista melarikan diri meninggalkan lawan-lawannya justru pada saat ia berada di atas angin. Hal itu dilakukannya justru adalah karena tewasnya Prabu Sora oleh kekuatan halus yang bersemayam dalam tubuh Purbaya. Ia khawatir dan menduga suatu saat akan hadir kekuatan halus yang tidak dapat dihadapinya. Resi asing itu kemudian bersembunyi di kegelapan hutan. Prabu Sora sudah tewas. Benarkah ia telah dikalahkan oleh kedua bocah itu? Apakah kekuatan agung yang bersemayam di dalam tubuh bocah itu muncul dan menaklukkannya? Aku harus beristirahat. Sudah terlampau lelah aku hari ini. Besok pagi-pagi aku akan mencoba menyelidikinya. Aku mendengar suara langkah seseorang yang mendekat kemari. Apakah mereka berani mengejarku dalam gelapnya malam seperti ini? Oh, hanya seorang saja. Langkah seorang wanita. Cempaka. Ataukah Sariti gadis pengemis itu? Siapapun dia, akan kutangkap. Kucincang. Kubuat mereka menyesal telah membunuh Prabu Sora. Bagus. Kelinci itu semakin dekat. Itu dia bayangannya. Resi Amista segera melompat menyergap bayangan yang mendekati tempat persembunyiannya. Akan tetapi, ketika hampir saja tangannya mencengkram bagian-bagian berbahaya pada tubuh bayangan itu, Resi Amista menyadari siapa sesungguhnya orang tersebut. Engkau, Paramita? Kakek! Mengapa kau berada di sini? Mengapa kau meninggalkan barak sementara itu, Paramita? Aku gelisah berada sendirian di barak itu. Aku gelisah memikirkan kakek yang berhadapan dengan Kakang Mas Purbaya dan beberapa orang kelompoknya yang sakti. Tapi kakek hebat sekali. Kakek mampu menahan gempuran beberapa orang tokoh sakti itu. Tetapi mengapa kakek lari? Mengapa kakek meninggalkan mereka seperti orang yang ketakutan? Kembalilah kau ke barak itu, Mita, dan lakukan apa yang kuperintahkan. Lakukan, dan tidak perlu kau tergesa-gesa. Kau harus melakukannya dan berhasil. Karena itu, kau tidak perlu tergesa-gesa. Dan berhati-hatilah menyimpan bubuk kuning itu. Saya dapat menyelesaikan tugas ini secepatnya, Kek. Percayalah. Tidak! Aku tidak ingin kau melakukannya dengan tergesa-gesa. Dan akhirnya kegagalan yang akan kau temui. Tapi... Tidak ada tapi-tapian. Lakukan perintahku ini. Dekatkan dulu dirimu dengannya. Perbaiki kembali hubunganmu. Baru kepastian akan hasil perbuatanmu akan terjadi. Tapi saya tidak dapat terlalu lama tinggal bersamanya, Kek. Sikapnya terhadap Cempaka sangat menyiksa hati saya. Dan terutama setelah hal itu terjadi, saya ingin cepat-cepat melakukannya, Kek. Kau harus berhati-hati, Mita. Dengarlah kata-kataku jika kau memang ingin berhasil. Maukah kau mendengar kata-kataku? Jika berhasil, kau akan mendapatkan cinta dari pemuda itu dan juga kekuatan untuk menghadapi Anting Wulan. Dengarlah kata-kataku. Baiklah, Kek. Saya akan mendengarkan kata-kata kakek. Nah, jika begitu, kembalilah kau segera ke barak. Lakukan nanti beberapa waktu setelah hubunganmu menjadi semakin baik, setelah mendapatkan kepercayaan yang bulat darinya. Iya, Kek. Saya akan mentaati pesan kakek. Bagus. Cepatlah kau kembali. Tinggalkan tempat ini. Oh, jika kita perlu bertemu, aku akan menghubungimu. Iya. Baik-baiklah menjaga diri, kakek. Saya pergi. Aku harus beristirahat. Lelah sekali kurasa. Terima kasih Tuanku Purbaya. Terima kasih atas semua pertolongan Tuanku. Hidup kita dalam dunia ini tidaklah terlalu lama, Paman. Apakah yang akan kita lakukan jika tidak berbuat kebaikan? Aku akan kembali. Tolong sampaikan salamku untuk Paman Prabu Jelema Agung. Juga sampaikan bahwa aku ikut berbela sungkawa. Ya, saya akan datang bersama-sama beberapa pejabat istana untuk mengucapkan terima kasih padanya. Dan juga kelak saya akan datang ke Karang Sedana untuk menghaturkan sembahan khusus sebagai rasa terima kasih yang tidak terhingga. Tuanku! Tuanku Prabu! Tawanan khusus mengamuk! Apa katamu? Tawanan khusus mengamuk, Tuanku. Maksudmu Prabu Sora? Benar, Tuanku. Ia mengamuk, berteriak-teriak, memukul dan memaki-maki. Berbahaya sekali. Tutukannya sudah lepas. Marilah, Kek, kita lihat Prabu Sora. Mari, Tuanku. Di mana Purbaya, ho? Purbaya, kemarilah. Kemarilah bocah edan, bocah setan, bocah setan. Apa yang telah kau lakukan dengan diriku? Apa yang telah kau perbuat? Bunuhlah aku, bunuh aku. Mengapa kau rampas, kau hancurkan milikku? Mengapa kau hancurkan sisa-sisa milikku yang menjadi harapan hidupku? Purbaya! Purbaya! Ya! Hei, Purbaya! Bunuh saja aku! Mengapa kau perlakukan aku seperti ini? Kembalikan semua kepandaianku. Atau bunuhlah aku! Bunuhlah aku! Ia sudah terbebas dari pengaruh totokan saya, Kek. Tapi aneh, seakan-akan dia tak lagi memiliki kepandaian. Ya, kau benar, cucu. Kepandaian Prabu Sora telah lenyap. Apakah kau yang menyebabkannya? Tidak, saya tidak mengerti, Kek. Mungkin semua itu terjadi di luar kesadaran kami. Saat kami tersadar, ia telah tergeletak tak berdaya, tak jauh dari sisi kami. Engkaukah itu Purbaya? apa yang kau lakukan dengan diriku? Mengapa kau sita dan rampas semua kepandaianku? Bunuh saja aku, bunuh aku. Jangan kau siksa aku seperti ini. Paman Sakti Dewangga, Prabu Sora kini tidak lagi membahayakan. Paman sudah melihat sendiri. Tolong paman hantarkan beliau ke Indraprasta. Di sana adalah tempat asalnya. Ratu Seruni adalah putri kandung beliau. Tapi bagaimana jika kelak terjadi salah paham? Katakanlah, aku Purbaya yang bertanggung jawab. Juga katakan penyesalanku yang sedalam-dalamnya atas peristiwa ini. Iya, baiklah. Akan saya kirimkan utusan ke Indraprasta. Terima kasih, Paman. Jika begitu, tak ada lagi yang harus kami kerjakan di sini. Saya mohon pamit. Silakan, tuanku. Raden Purbaya kemudian meninggalkan Keraton Kencana Wungu bersama-sama dengan Cempaka, Mamang Kuraya serta Sariti dan Aki Pungkur. Sementara itu Prabu Sakti Dewangga mempersiapkan utusannya yang membawa Prabu Sora ke Indraprasta. Sementara beliau sendiri bersama-sama dengan beberapa orang pengawalnya mengantarkan jenazah Ki Jarot ke Keraton Jati Bandar. Mengapa membawa tawanan dengan keawalan seperti itu? Apakah ini sebuah perangkap untukku? Aku sudah cukup jauh mengikuti iring-iringan yang membawa Prabu Sora. Dan tidak ada satu gerakan pun yang mencurigakan. Yah, kukira tidak ada yang mengikuti mereka. Oh, aneh sekali. Baiklah, akan kulihat apa yang terjadi. Resi Amista memejamkan matanya dan mulutnya berkomat-kamit mengucapkan mantra yang tidak jelas terdengar. Dan beberapa saat kemudian, suasana di pinggiran hutan itu menjadi redup. Matahari seakan-akan tersaput oleh awan yang amat tebal. Dan kegelisahan pun segera menyelimuti rombongan pengawal tahanan. Apa yang terjadi? Oh, mengapa tiba-tiba saja langit menjadi gelap seperti ini? Oh, akan hujan lebatkah? Aneh sekali, Kakang. Oh, Kakang, udara menjadi semakin gelap. Tentu ini adalah perbuatan iblis penunggu hutan ini, Kakang. Lindungi tawanan kita. Merapat ke seputar tandu. Waspadalah, mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak kita duga. Ayo, merapat. Sudah sana. Angit menjadi segala jatamu. Angit gelap. Tidak ada seorang pun yang hadir. Berarti rombongan ini benar-benar tanpa kawalan tokoh sakti dari Karang Sedana. Mamang Kuraya, Purbaya, dan Cempaka. Jika demikian, aku boleh bertindak. Perlahan-lahan dalam kegelapan, Resi Amista berjalan menuju tandu tempat Prabu Sora terikat. Dan kemudian dengan sekali gerak, para pengawal itu tergeletak tidak sadarkan diri. Dan kemudian berangsur-angsur, langit pun menjadi terang kembali. Ternyata engkau Amista, bagus. Kau menolongku. Lepaskan aku dari ikatan di tandu ini. Apa yang telah terjadi dengan dirimu, Prabu Sora? Mengapa engkau tidak mampu melepaskan dirimu sendiri? Apakah ada totokan yang membuatmu hilang daya? Kekuatanku entah kemana. Aku tiba-tiba saja menjadi hilang daya. Kekuatan agung itu yang membuatku menjadi seperti ini. Jadi kau Kau kini benar-benar telah kehilangan segalanya, Prabu Sora. Iya. Aku telah kehilangan segalanya. Lepaskanlah aku, Amista. Aku tidak ingin kembali ke Indra Prasta bertemu dengan anakku, dengan orang-orang di sana. Lepaskanlah aku, Amista. Amista, mengapa kau diam saja? Mereka benar. Kau memang harus kembali dan berlindung di Indra Prasta. Anakmu akan dapat mengasuhmu di sana. Mau kemana kau, Amista? Lepaskanlah ikatanku ini. Lepaskanlah aku. Lepaskan aku. Dan kau boleh pergi sesuka hatimu. Amista. Tinggal, Prabu Sora. Kau kini sudah tidak ada artinya bagiku. Kau kini hanyalah merupakan seonggok daging yang tidak ada artinya. Beristirahatlah sebaik-baiknya di tempatmu yang dulu. Amista, jangan tinggalkan aku. Tunggu, bunuhlah aku saja. Bunuh aku jika memang kau tidak mau melepaskan diriku. Amista, Amista licik, pendekar licik, Amista. Beberapa saat setelah Resi Amista meninggalkan tempat itu, langit kembali menjadi terang dan pengawal-pengawal yang tergeletak tidak sadarkan diri bangkit karena dikejutkan oleh teriakan Prabu Sora. Hei, kembalilah Amista, bunuh saja aku. Kembalilah pendekar licik, Amista. Apa yang telah terjadi, Kakang? Iya. Mengapa kita tiba-tiba saja tertidur di tempat ini? Iya. Tentu telah terjadi sesuatu dengan diri kita. Lihatlah itu. Prabu Sora berteriak-teriak memanggil Resi Amista. Apakah Resi itu telah datang ke tempat ini? Sudahlah. Cepat kita tinggalkan tempat ini. Ayo. Ayo. Dengan tergesa-gesa, pengawal tawanan itu meninggalkan hutan kecil yang telah mendebarkan dada mereka menuju ke Indra Prasta. Sementara itu jauh di lereng Gunung Ciremai. Indah Wulan! Indah Wulan! Di mana kau? Indah Wulan! Kurang ajar. Tentu ia kembali mempermainkan diriku. Dinda! Dinda! Dinda! Janganlah berpura-pura. Aku tahu Kanda hendak membalas permainanku tadi. Ayo bangkitlah. Dinda. Dinda. Dadaku. Tolong Dinda. Tolong. Kanda tidak usah berpura-pura. Kanda, bangkitlah. Kanda Saka. Jangan bermain-main seperti itu. Apa yang terjadi dengan diri Kanda? Mengapa tiba-tiba saja ia berteriak kesakitan berguling-guling? Kanda Saka. Jangan bermain-main seperti ini. Kena tangkap kau sekarang, ha? Lepaskan, Kanda. Lepaskan. Kurang ajar. Kanda curang sekali. Bermain kejar-kejaran tapi seperti itu caranya. Lepaskan, Kanda. Bau Kanda. Keringatmu membasahi wajahku. Aku tidak akan berhenti menciumi wajahmu, Dinda.